Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Ikhwani fi din, azzakumullah walhamdulillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, semata pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan bacaan kita dari kitab Usul Sunnah dengan syarah Syekh Rabi' hafizahullah taala. Masih di dalam bab la nashhadu li ahadin min ahli al-qiblati bi jannatin wala nar. Tidak boleh kita mempersaksikan pada seorang pun dari kaum muslimin, mukminin, muslimat, mukminat. Tidak boleh kita menetapkan bahwa mereka pasti masuk surga atau mesti masuk neraka, kecuali yang telah disebutkan di dalam nusus, di dalam nas-nas Al-Quran atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan secara person bahwasanya dia adalah penduduk surga atau dia penduduk neraka. Maka kita pun menyatakan demikian dan memastikannya. Nah, seperti misalnya sahabat al-mubasyirina bil jannah, sahabat yang 10 yang dijamin masuk surga, di antaranya khulafa ar-rasyidin. Maka kita pun memastikan dengan jazm, dengan yakin bahwasanya mereka adalah penduduk surga. Atau orang-orang yang telah dipastikan bahwa sebagai penduduk neraka, seperti Abu Lahab, kemudian paman Rasulullah sendiri Abu Talib dan selainnya, maka kita pun menyatakan dengan yakin bahwa dia adalah penduduk neraka. Segala yang tersebut di dalam nas Al-Quran atau hadis, kepastiannya maka kita pun memastikannya. Tetapi yang tidak ada penyebutannya, maka berlakulah kaidah bahwa la nashhadu li ahadin minhum bi jannatin wala nar. Tidak boleh kita mempersaksikan bahwa salah seorang dari kaum muslimin ini penduduk surga, pasti dia masuk surga atau pasti dia masuk neraka. Taib. Dan kita harus memiliki sifat harap dan al-khauf. Sifat harap dan takut. Kita berharap kepada orang-orang yang soleh, semoga dia menjadi penduduk surga hingga dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan menjadi ahlul jannah. Dan kita takut kepada orang-orang yang berbuat maksiat, kalau-kalau dia meninggal di atas maksiat tersebut lalu kemudian dia masuk ke dalam neraka. Taib. Ini yang wajib untuk kita tanamkan di dalam benak kita sekalian, untuk kita meyakini bahwa kita harus mewujudkan sifat ar-raja dan al-khauf, sifat harap dan sifat takut, sehingga kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan rahmat Allah dan keutamaannya kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, lalu kita menjadi penduduk surga, dan juga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan keutamaannya kita berlindung dari su'ul khatimah, mati dalam keadaan jelek lalu kemudian kita masuk ke dalam neraka waliyadu billah. Demikian sikap prinsip ahlus sunnah wal jamaah, yaitu memiliki sifat ar-raja dan sifat al-khauf. Nah, tidak cukup salah satu dari keduanya, sifat ar-raja tanpa khauf atau sifat al-khauf tanpa ar-raja. Tapi wajib menggabungkan keduanya. Naam. Demikian ikhwani fiddin azzakumullah. Kemudian kita melanjutkan kalam al-Imam Ahmad rahimahullahu taala qala, "Wa man laqiya Allah bi dhanbin tajibu lahu bihi an-nar." Wa man laqiya Allah bi dhanbin tajibu lahu an-nar ta'iban ghair mudhirrin alayhi. Fa inna Allah yatubu alayhi wa yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'an as-sayyi'at. Barang siapa yang berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu dosa yang dengan dosa itu pada hakikatnya menyebabkan orang itu akan masuk ke dalam neraka. Naam, tetapi dia bertobat. Naam, dia bertobat. Maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yatubu alaihi. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penerima taubat. Akan mengampuni hamba tersebut dan menerima taubatnya dan memaafkan segala kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya. Naam, dengan syarat hamba itu taiban. Ya, bukan mudhir, ghairu musirrin alaih. Dia bertaubat dan tidak terus-menerus di atas dosa tersebut. Naam, tidak terus-menerus di atas dosa tersebut. Yakni dia memenuhi syarat-syarat taubat. Dia memenuhi syarat-syarat taubat. Naam. Saya ingin murojaah syarat-syarat taubat yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni hamba dan akan memaafkan kesalahan-kesalahannya. Hubungannya kepada Allah ada tiga. Kalau hubungannya kepada manusia ditambah satu jadi empat. Siapa yang menyebutkan tiga atau empat syarat-syarat taubat? Nah, fadal. Ayah Abbas Salwa. Syarat-syarat taubat. Yang pertama, nah, udhkur wahidan minha, salah satu dari empat. Naam. An la ya'uda ilaih, yaitu tidak kembali mengulangi dosa tersebut. Salah satu. Yang kedua, Abu Rizki. Abu Rizki, faddal. Al an-nadam, yaitu menyesal dari perbuatan dosa tersebut. An-nadam. Nah, yang ketiga, junadah. Yang ketiga, pernah dengar syarat-syarat taubat? Nah, Ahmad, ikhlas. Ahsan, tabarakallahu fiik. Yang kelima ya. Naam, tambahan dari Syekh Utsaimin rahimahullahu taala yang telah kita sebutkan dalam pembahasan Riyadhus Shalihin fi yaumil ahad, dalam hari, pada hari Ahad. Barakallahu fiik. Ahmad hadir. Dia mengingat. Naam, tambahan yang kelima dari Syekh Utsaimin, syarat taubat adalah ikhlas. Hasan, tabarakallahu fiik. Sudah tiga. Yang keempat. Naam. Abu Akbar. Fadal. Menyesal. Tidak mengulangi kembali. Ikhlas. Yang keempat sekarang. Nah, Abu Ubaidah, barakallahu fiik, menyesal, tidak mengulangi, kembali ikhlas. Yang keempat, ini berarti pentingnya murojaah ya. Kadang memang gampang pembahasannya, tapi kalau tidak diulang-ulangi, tidak pernah kita kembali, maka terlupakan. Nah, siapa lagi? Abu Abdillah Yunus, fadhal. An-nadam, menyesal. Taib, tambahan juga dari Syekh Utsaimin. Ya. Yang kelima atau keenam, yaitu bertobat sebelum terbitnya matahari dari barat, atau sebelum nyawa sampai di tenggorokan, masih diterima tobat. Kalau matahari sudah terbit dari arah barat atau roh sudah sampai di tenggorokan, maka tidak akan diterima lagi tobat. Nah, ada di samping ini Abdul Aziz, fadl. Yang keberapa ini? Yang keenam. Nah, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fiik. Saya ulangi. Yang pertama an-nadam, menyesal. Yang sudah disebutkan ya, alla ya'uda ilaih, tidak kembali kepada dosa itu. Yang disebutkan Ahmad, ikhlas. Yang disebutkan Abdillah Yunus, apa yang disebutkan? Yang keempat, sebelum terbit matahari dari arah barat. Yang kelima sekarang, itu salah satu dari konsekuensi taubat, bukan syarat taubat. Nah, konsekuensi daripada taubat yaitu setelah taubat memperbanyak ibadah, amalan-amalan yang baik. Nah, sudah maksud tadi yaitu pada waktunya, bertobat pada waktunya, yaitu dua, sebelum terbitnya matahari dari barat, sebelum sampainya roh di tenggorokan. Yang kelima sekarang, tinggal dua ini, enam semua berarti ya, kalau hubungannya dengan manusia. Fadl, akhuna Abu siapa itu? Abu Fahmi. Naam. Fadl Abu Fahmi. Menyegerakan bertaubat. Naam. Enggak masuk dia. Fadl Muslim. Dia membencinya. Naam. Tidak masuk. Taib. Sekalipun yang bermaksiat itu dia benci itu maksiat. Ya, dalam hatinya, fitrahnya, tapi karena syahwat yang lebih unggul, dia melakukannya. Naam. Fadl Abu Kisti. Apabila menyangkut masalah hak manusia, akan meminta maaf kepada manusia. Naam. Yang hubungan dengan manusia, meminta maaf kepada manusia tersebut. Mengembalikan haknya, kalau mengambil haknya. Kalau mendzaliminya, dikembalikan haknya, maaf. Yang kelima, yang keenam, terakhir ya, terakhirin yang keenam. Baik, siapa yang menyebutkan? Abu Ainun. Apa? Barakallahu fiik. Abu Ali. Ya, apa siapa antah? Syekh Ali. Abu Bait. Naam. Fadl. Nah, Siapa lagi? Fadil Abdul Majid. Yang keenam. Ini sering dilupa memang ini yang keenam. Naam. Nanti kalau tidak ada yang bisa jawab baru antum. Karena antum sudah angkat tangan. Fadal. Abdul Aziz? Ibrahim. Berada nanti bertekad tidak mengulangi. Sudah tadi. Mencabut diri. Aywa, al an-naz'u. Naam. Mencabut diri dari dosa tersebut. Jadi yang pertama, mencabut diri dari dosa tersebut. Itu yang pertama. Setelah kita meninggalkan mencabut diri dari dosa itu, kita menyesali. Naam. Kita menyesali dosa tersebut. Setelah kita menyesali, apa tadi yang ketiga? Berazam untuk tidak kembali lagi. Jadi mencabut diri, menyesal, berazam, bertekad untuk tidak kembali. Kemudian ditambah satu dua dari Syekh Utsaimin yang berhubungan dengan Allah tadi. Selain dari tiga ini, yang kedua, yang pertama adalah ikhlas. Kemudian pada waktunya. Pada waktunya. Ya, yaitu sebelum terbenamnya matahari dari barat dan sebelum nyawa ditenggorokan. Ini lima syarat. Ditambah yang keenam, kalau berhubungan dengan manusia, meminta maaf, mengembalikan haknya. Naam. Demikian ikhwani fiddin azzakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus yakin bahwa dosa apapun yang dilakukan oleh hamba, yang dimana dosa itu secara syar'i mewajibkan dia untuk masuk ke dalam neraka, tetapi kalau dia bertobat sebelum meninggal dunia dengan syarat-syaratnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan mengampuni hamba tersebut, menerima taubatnya, dan akan menghapus dosa-dosanya. Naam. Karena Allah subhanahu wa ta'ala Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Pengasih, Penyayang. Naam. Tawwab. Allah subhanahu wa ta'ala Tawwabur Rahim, Maha Penerima Taubat. Taib. Berkata Syekh Rabi' Hafidhahullah ta'ala, wa man laki Allah bidambin tajibu lahu bihin naru ta'iban ghairu musirin alaihi fa inna Allah yatubu alaihi. Qul, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ya ibadiyal ladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman akan hal ini. Hai hamba-hambaku, katakanlah wahai hamba-hambaku, orang-orang yang asrafu ala anfusihim, orang-orang yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka, yakni orang-orang yang menzalimi diri-dirinya sendiri, la taqnatu min rahmatillah, jangan engkau, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah yaghfiru dhunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya, sekalipun syirik diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan syarat sebelum dia meninggal dunia bertobat. Ya, jadi syirik pun diampuni kalau orang itu bertobat sebelum dia meninggal dunia. Nah, contohnya seperti sahabat, ya, Umar bin Khattab, sebelumnya beliau adalah pelaku kesyirikan. Iya, ma'ruf ya di dalam sejarah. Tetapi setelah dia bertobat masuk Islam, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya, bahkan berdasarkan ikrar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan wahyu dari Allah, beliau adalah penduduk surga. Beliau adalah penduduk surga. Demikian pula sahabat-sahabat yang lainnya. Naam, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yaghfiru dzunuba jami'an, mengampuni dosa seluruhnya, sekalipun syirik, kalau bertaubat sebelum meninggal dunia. Dan taubat itu adalah taubat an-nasuha. Taubat yang sebenar-benar taubat. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Tobatan nasuha yang telah kita sebutkan syarat-syaratnya. Nah. Wallahu yajibu, wallahu yuhibbu taubata wa yuhibbu tawabin wa yuhibbu al-mutatahirin. Wa nahnu narju lit-taibi wa la naqta' lahu bi jannatin wa la nar. Allah Subhanahu wa taala mencintai taubat dan mencintai orang-orang yang bertaubat. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Dan kita berharap terhadap orang yang bertobat, semoga dia menjadi penduduk surga, tetapi tidak memastikan. Selama masih di dunia ini, kita tidak memastikan bahwa dia pasti penduduk surga. Atau sebaliknya, pasti penduduk neraka. Narjulahu insyaAllah. Kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa ya'fu 'anil sayyi'at, dan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan, memaafkan dosa-dosa. Kama warada fil Qur'an nususun katsiratun wa ahaditsu katsiratun tufidu anna Allah yaqbalu taubatat ta'ibin wa yafrahu biha. Telah datang di dalam Al-Qur'an nas-nas yang banyak dan juga hadis-hadis yang banyak yang memberi faedah, manfaat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat orang-orang yang bertaubat dan bergembira dengannya. Naam, dan Allah Subhanahu wa taala senang dengan orang-orang yang bertaubat. Ya, kita mengetahui hadis Rasulullah, hadis yang panjang, seseorang yang telah berputus asa dari hidup, ya, pasrah ketika bekalnya hilang di tengah padang pasir yang tandus, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kemudian kendaraan dan bekalnya hilang, meninggalkan dia. Naam, dia pasrah menunggu kematiannya. Tapi tiba-tiba, naam, muncul. Tiba-tiba muncul kembali kendaraan dan perbekalannya. Lalu kemudian dia sangat bergembira. Sampai-sampai gembiranya itu, ya, dia salah ucap. Dengan mengucapkan, Anta abdi wa ana rabbuk. Engkau ya Allah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Terbalik. Karena saking senangnya. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih bergembira, ya, dengan taubatnya hamba-hambanya daripada orang ini. Daripada gembiranya hamba tersebut yang apa? Yang sudah pasrah menunggu kematiannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala lebih bergembira daripada gembiranya orang ini tadi yang menemukan kendaraannya kembali. Perbekalannya, yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bergembira dengan orang-orang yang bertaubat kepadanya. Naam. Taib. Sekaligus menetapkan sifat al-farah, sifat kegembiraan pada diri Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula di dalam Al-Qur'an. Naam, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-farah, sifat bergembira. Baik. Kemudian berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, "Wa man laqiyahu wa qad uqima 'alaihi haddun atau haddu dzalika dzambi fid dunya fa huwa kaffaratuhu." Barang siapa yang menjumpai Allah Subhanahu wa taala dan dia telah ditegakkan padanya had di dunia, hukuman di dunia dari dosa yang dia lakukan, fahuwa kafaratuhu, maka akan menjadi penggugurnya di yaumul qiyamah. Ya, maksudnya orang-orang yang dihukum di dunia, misalnya pezina dihukum dengan rajam, pencuri dihukum dengan potong tangan dan seterusnya, maka dia akan menjadi kafar. Kalau diterapkan hukuman itu di dunia, akan menjadi penebusnya di yaumul qiyamah. Yakni dia tidak mendapatkan lagi balasannya di hari kiamat. Kama ja'a fil khabari an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana datang dalam berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man laqiyahu musirran ghaira ta'ibin min adh-dhunub allati istawjaba biha al-'uqubata fa amruhu ila Allah in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara lahu wa man laqiyahu wa huwa kafirun 'adzabahu wa lam yaghfir lahu. Naam, barang siapa yang menjumpai Allah dalam keadaan dia terus menerus dengan dosanya, tidak bertaubat dari dosa itu, maka istaujaba biha al-ukubah, mewajibkan baginya siksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, fa'amruhu ilallah, hakikat perkara hamba ini kita kembalikan kepada Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah menyiksanya. Kalau Allah menghendaki, Allah mengampuninya, selama dia belum keluar dari Islam. Ya. Naam, tetapi kalau dia keluar dari Islam dalam arti kafir, lalu dia meninggal dunia menjumpai Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kafir, maka mesti Allah akan menyiksanya dan Allah tidak mengampuni dosanya karena dia kafir. Taib. Naam. Ya, demikian perkataan Imam Ahmad rahimahullahu taala. Lalu kemudian berkata Syekh Rabi' hafizahullah, naam, yang dimaksud khabar yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan akan hal ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fi ta'ifatin min ashabihi faqala ala tubai'uni aw qala bai'uni ala an la tusyriku billahi syai'an wala tasriqu wala taznu wala taqtulu auladakum wala ta'tu bi buhtanin baina aydikum wa arjulikum wala ta'suni fil ma'ruf. Naam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di tengah kelompok para sahabatnya, beliau menyatakan ala tubai'uni, tidakkah kalian wahai sahabatku membaiat diriku, membaiatku, yakni mengambil baiat kepadaku. Dalam lafaz yang lain, berbaiatlah kepadaku untuk tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, untuk tidak mencuri, untuk tidak berzina, untuk tidak membunuh anak-anak kalian, untuk tidak mendatangkan bukti di baina aydikum wa arjulikum, yakni di hadapan kalian, untuk kalian tidak mendatangi buhtan dengan kedustaan. Naam, yakni melakukan kedustaan-kedustaan, bukti-bukti yang kadzib. Ya. Dan juga wala ta'suni fil ma'ruf, dan kalian tidak bermaksiat kepadaku di dalam perkara yang ma'ruf. Yakni bai'atun nisa. Naam, di sini yang dimaksud adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta baiat ya kepada sahabiyah, kepada para wanita. Nah, mereka berkata bai'naka 'ala dzalik. Kami membaiat engkau ya Rasulullah di atas hal tersebut. Yakni tidak berbuat syirik, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh, tidak mendatangkan bukti yang dusta. Naam. Qala faman waffa minkum dhalika fa'ajruhu 'ala Allah. Wa man asaba syai'an min dhalik fa'uqiba bihi fid dunya fa huwa kaffaratuhu. Wa man asaba min dhalika syai'an fa satarahu Allahu 'alaihi amruhu ila Allah in syaa'a 'afa 'anhu. Atau amruhu ila Allah in syaa'a 'afa 'anhu wa in syaa'a 'aqabahu. Lalu kemudian Rasulullah menyatakan barang siapa yang menunaikan hal tersebut, baiat tersebut, sungguh dia mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi barang siapa yang melalaikannya, yakni melalaikan apa yang telah disebutkan dalam baiat tadi, lalu dia melakukannya, ya, melakukan syirik atau mencuri, ya, atau berzina, barang siapa yang melakukannya fa'uqiba bihi fid dunya, lalu kemudian diikop di dunia ini yakni diterapkan hukumannya di dunia, pezina dipotong tangannya, mencuri dirajam atau di diasingkan, dipukul. Naam, kemudian diasingkan maka itu menjadi kafarahnya. Naam, ini syahidnya, maka akan menjadi kafarahnya. Tetapi barang siapa yang asaba min dzalika syai'an fasatarahu Allah 'alaihi. Ya, yang melakukan hal itu tadi, mencuri atau berzina atau yang selainnya, lalu dia, lalu Allah Subhanahu wa taala menyembunyikannya, menutupinya. Ya. Naam, yakni dalam arti dia belum ditegakkan hukum had di dunia. Maka orang yang seperti ini amruhu ilallah, perkaranya kita serahkan kepada Allah, insya'afa anhu. Kalau Allah menghendaki, Allah memaafkannya, mengampuninya. Wa insya'aqabahu, kalau Allah menghendaki sebaliknya, Allah menyiksanya. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya kita wajib menghukumi orang-orang yang telah melakukan maksiat-maksiat yang mengharuskan kafarah di dunia, tetapi belum ditegakkan kafarah dan dia masih muslim, belum kafir. Mencuri tidak menyebabkan kekafiran, demikian pula berzina tidak menyebabkan kekafiran, demikian pula dusta tidak menyebabkan kekafiran. Naam, maka tidak boleh kita memastikan bahwa dia penduduk neraka, tapi kita serahkan perkaranya kepada Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah memaafkan, mengampuninya. Kalau Allah menghendaki, Allah menyiksanya. Sesuai dengan kehendak masyiah, kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya di dunia ini kita katakan secara nusus syar'iyah, secara syar'i, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Adil dan meletakkan segala sesuatu dengan hikmah, dengan adil. Maka berdasarkan keadilan Allah Subhanahu wa taala, para pelaku maksiat kemudian meninggal di atas maksiat itu, maka dia calon penduduk neraka. Naam. Ya, demikian pula sebaliknya. Orang-orang yang saleh meninggal di atas kesolehannya, maka dia calon penduduk surga. Itu adalah nusus syar'iyah secara syar'i berdasarkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak boleh kita memastikannya, karena Allah memiliki kehendak yang tidak mungkin kita mengendalikan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memiliki hikmah yang hanya Allah sendiri yang tahu, yang terkadang ya, atau bahkan kebanyakannya tidak diketahui oleh hamba-Nya. Naam. Jadi segala sesuatu yang terjadi itu di atas kehendak Allah, dan pasti itu adalah adil, keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Fal 'asi tahta masyiatillah, maka yang bermaksiat di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Naam, kalau Allah menghendaki dia masuk ke dalam neraka, kalau Allah menghendaki Allah mengampuninya. Baik. Kama qala ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain daripada syirik. Nah, ini menunjukkan bahwa dosa selain syirik, mencuri, berzina, semuanya dibawa kehendak Allah. Kalau dosa syirik, syirkun akbar, pelakunya meninggal dunia, maka kita katakan dia keluar dari Islam, kafir, dan dia kekal di dalam neraka. Ya, dia tidak boleh kita katakan dibawa kehendak Allah. Nah, semuanya dibawa kehendak Allah. Tapi dalam hal kesyirikan, kekufuran, dia meninggal di atasnya, maka kita jazmkan, kita pastikan bahwa dia penduduk neraka. Ya, karena dia mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan musyrik. Misalnya orang-orang sekarang, ya, Yahudi, Nasara, atau musyrikin dari Buddha, Hindu dan sebagainya dan selainnya. Kalau mereka meninggal di atas itu, kita katakan dia pasti masuk ke dalam neraka. Kita tidak mengatakan bahwa itu tahta masyiatillah. Semuanya tahta masyiatillah. Tapi maksud daripada ucapan di bawah kehendak Allah adalah khusus kepada orang-orang muslimin, muslimat, ya, yang meninggal masih dalam keadaan Islam, tetapi dia pelaku maksiat. Maka kita katakan perkaranya adalah tahta masyiatillah. Dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kaidah yang sederhana, tapi gampang-gampang sulit. Yang terkadang ketika kita tidak menjelaskan seperti ini, kebanyakan kita tidak mengetahuinya atau keliru di dalam menerapkannya. Naam. Wa fi hadza idza matal 'asi fa huwa tahta masyiatillah. Dalam hal ini, Kalau pelaku maksiat dari kalangan muslimin meninggal dunia, maka dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki afa anhu, Allah memaafkannya. Kalau Allah menghendaki, Allah menyiksanya. Dan Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahimul Halim. Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Lembut. Hatta innal abda la ya'ti bi amsalil jibal minadz dzunub. Bahkan sampai-sampai seorang hamba yang datang membawa dosanya sepenuh gunung, sebesar gunung, ya, dari dosa-dosa, fayafullah anhu, maka Allah Subhanahu wa taala dapat mengampuninya dosa sebesar gunung. Nah, jangankan itu, sepenuh langit, bahkan sepenuh langit dan bumi Allah Subhanahu wa taala pun masih mengampuni selama dia masih muslim. Kalau Allah menghendaki, Allah mengampuninya. Nah, kalau Allah menghendaki, Allah menyiksa terlebih dahulu melalui proses neraka, lalu kemudian disiksa, dia tinggal di dalam neraka sesuai dengan kuantitas dosanya, sesuai dengan besar kecilnya dosa yang dia lakukan. Maka Allah mencuci dia di dalam api neraka, lalu kemudian setelah habis, ya, selesai tebusan dosanya dengan neraka tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengangkat hamba itu dari siksaan api neraka, lalu dicuci di sungai kehidupan. Ya, Allah mencucinya di sungai kehidupan yang Allah letakkan di depan pintu surga. Lalu kemudian setelah dicuci di sungai kehidupan, Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga. Ini kalau muslim, mukmin, muslimah mukminah, tetapi dia melakukan dosa-dosa maksiat lalu meninggal dunia di atas dosa-dosa tersebut. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Bahkan sahibu sijillat alladhi ja'a bidhunub ja'a bitis'atin wa tis'ina sijillan, bahkan pemilik kartu, ya, pemilik kartu yang bertuliskan la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Nah, di dalam riwayat disebutkan la ilaha illallah, ya, tetapi di toko itu bertuliskan la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Ini keterangan dari Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, karena dalil menunjukkan akan hal tersebut, yakni kompromi dari dalil-dalil. Nah, pemilik kartu yang bertuliskan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dia datang membawa dosa, ya, 99 gulungan dosa. Nah, setiap satu gulungan dari 99 tadi maddal basar, dosanya sejauh mata memandang. Bagaimana banyaknya itu dosa, ya, sejauh mata memandang dosa itu, ya, bukan cuma satu gulungan, 99 gulung. Tetapi dia datang dengan kalimat la ilaha illallah, sekali lagi la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah, afallahu anhu, Allah Subhanahu wa taala memaafkan, mengampuninya. Nah, padahal dosanya luar biasa besarnya, tapi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dengan keutamaan dan rahmatnya, Allah mengampuni hamba tersebut, lalu kemudian memasukkan hamba itu ke dalam surga. Ya, ini pembahasannya di dalam bab syafaat. Ya, dalam bab syafaat ada orang-orang atau hamba-hamba yang mestinya dia masuk dalam neraka dengan dosa-dosanya yang banyak, yang berat, tapi tidak jadi dia masuk ke neraka. Dengan syafaat dia langsung belum dia tidak sempat mencicipi siksaan neraka, tapi langsung dipindahkan, ya, langsung masuk ke dalam surga dengan melalui proses-prosesnya, ya, tanpa dia harus masuk ke dalam neraka. Ini salah satu bentuk syafaat, ya, yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Rasulullah berikan kepada umatnya. Nah, ya, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan izin dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, al-muwahhid alladhi yuqillaha ghairu musyrikin fi nihayati lahul ghufran wal ikhrat minan nar. Adapun muwahhid ahlu tauhid yang komitmen konsisten dengan kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nah, dia tidak berbuat syirik. Kemudian meninggal dunia dalam keadaan syirik, tidak. Ya. Dia meninggal di akhir hidupnya dalam keadaan bertauhid. Yakni menjaga kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah dari syirik. Ya, dan dari bid'ah-bid'ah yang mukaffirah. Dari bid'ah-bid'ah yang mengkafirkan pelakunya. Dia jaga hal ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba itu dan mengeluarkannya dari neraka. Naam. Ini juga ada salah satu bentuk syafaat yang lain, yaitu hamba yang sudah masuk di neraka, sudah disiksa, tetapi yang mestinya jangka waktunya misalnya 10 tahun, misalnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat dipotong, ya, waktu tinggalnya di dalam neraka. Jenjang waktunya menjadi 5 tahun. Keluar dia. Syafaatnya 5 tahun. Ini salah satu bentuk jenis syafaat. Nah, dan jenis-jenis yang lainnya. 7 atau 8 syafaat di dalam pembahasannya yang dijelaskan oleh para ulama kita berdasarkan nusus Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-muhim ikhwani fi din azzakumullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan tidak boleh kita sebagai hamba berputus asa, ya, untuk mendapat dari pengampunan Allah Subhanahu wa taala, dari pemaafan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita berputus asa. Tapi kita punya semangat. Naam. Tapi kita punya semangat. Naam. Dan yang terpenting adalah kita jangan sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berbuat syirik, waliyadz billah. Naam, karena Allah Subhanahu wa taala dalam haditsul kursi kepada menyatakan kepada hamba yang dosanya ananas samai wal ard, ya, dosanya sepenuh langit dan bumi. Naam, dalam hadis Bukhari Muslim Allah katakan di akhir riwayat hadis tersebut, naam, bahwasanya naam, lau balagat dzunubuka 'anana as-sama'i, di akhir hadis. Naam. Ya ibadi lau ataitani biqurabil ardi khatayan tsumma laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituka biqurabil ardi maghfiratan. Nah, Allah katakan, wahai hambaku, kalau engkau datang membawa dosa sepenuh bumi, ya, kepadaku dalam keadaan tidak berbuat syirik, la tusyrik bi syai'an, engkau tidak berbuat syirik kepadaku, kata Allah, maka aku pun akan datang kepadamu membawa pengampunan sepenuh bumi pula. Naam. Ya, sebelumnya juga disebutkan sepenuh langit. Ini menunjukkan bahwasanya yang sangat penting dan prinsip kita harus punya semangat dan tidak putus asa, yaitu jangan sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berbuat syirik. Naam, dalam keadaan berbuat syirik. Baik, dan juga, ya, hal yang terpenting pula setelah kita menjaga syirik, ya, menjauhkan diri dari syirik adalah menjaga diri dengan as-salawatul khams, salat yang 5. Nah, jangan sampai kita menghadap kepada Allah dalam keadaan meninggalkan salat yang 5. Sekalipun dia tidak berbuat syirik. Tetap pendapat yang terkuat dalam hal ini, dia pun mati dalam keadaan kufur waliyadu billah. Ya, orang yang meninggalkan salat 5 waktu. Nah, sekalipun dia tidak melakukan syirik, ya, dia pun adalah pendapat yang terkuat kekal di dalam neraka karena dia keluar dari Islam. Nah, maka kita berupaya menjaga tauhid dan menjaga as-salawatul khams, menjaga salat yang 5. Kita salat berjamaah di masjid dengan waktu-waktunya. Naam, dan kita menambah dengan yang sunnah-sunnah. Baik, maka insyaallah taala kita berharap dengan harapan yang besar, tidak berputus asa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita husnul khatimah dan menjadi penduduk surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.